Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz dan para pendengar di streaming www.radiomuslim.com. Kembali lagi kita di Radio Muslim Jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah. Di hari ini, hari Rabu malam, tanggal 18 November 2020, bertepatan pada tanggal 3 Rabiul Akhir 1442, kita kembali berjumpa kali ini di program rutin, acara rutin setiap hari Rabu malam, acara atau program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Insya Allah di kesempatan malam hari ini, Sobat Muslim akan kita ikuti dan simak pembahasan tentang mengenal penyakit CTS, Carpal Tunnel Syndrome, yang di antara pengertiannya adalah perasaan mati rasa dan kesemutan di tangan atau lengan yang disebabkan saraf terjepit di sekitar pergelangan tangan. Insya Allah kita dibersamai oleh narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yakni Dr. Rahyan Listiawan. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bincang-bincang bersama beliau seputar CTS, Carpal Tunnel Syndrome, atau juga disebut dengan sindrom terowongan ya, terowongan karpal, seperti itu. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan mengetahui tentang penyakit ini bersama Dr. Rahyan Listiawan. Dan Sobat Muslim juga bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi. Seperti biasa nanti setelah kita bincang-bincang, kita juga akan ajukan beberapa pertanyaan kepada dokter, pertanyaan dari Sobat Muslim dan pendengar. Silakan bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim Jogja. Bisa sampaikan pertanyaannya ke nomor 0823-2727-5333. Selain di 1467 AM dan di streaming www.radiomuslim.com, kajian ini atau acara ini disiarkan juga melalui Instagram atau channel YouTube, Instagram dan channel YouTube Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber di kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih dok atas kehadirannya di studio. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini bersama Dr. Rahyan panggilannya ya dok ya? Iya, Ian mungkin lebih mudah ya mas. Baik, Dr. Ian ya? Iya. Baik ya. Baik Sobat Muslim, alhamdulillah Didin telah dibersamai oleh Dr. Ian di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah akan kita bincang-bincang dan bertanya-tanya seputar CTS kepada beliau, mengenal penyakit CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Perasaan mati rasa dan kesemutan di sekitar tangan dan lengan disebabkan oleh saraf terjepit. Sekali lagi, Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita mungkin sebelumnya kenalan, sedikit kenalan dulu bersama narasumber kita. Dr. Ian, kalau boleh tahu aslinya mana ini, dok? Saya aslinya Bogor. Bogor ya, tinggal ya. Di Sleman atau Jogja? Ya, jadi di Jogja saya tinggal di Salakan, Trihanggo, Sleman. Baik. Untuk kalau boleh tahu ini di mana dinasnya atau kesibukannya terkait dengan dunia kesehatan, dok? Ya, untuk saat ini saya sedang mengambil residen, ngambil spesialis jurusannya saraf. Oh baik, di UGM Sarjito. UGM. Oh baik, insya Allah. Terima kasih dok sedikit perkenalannya. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita telah sedikit berkenalan dengan narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Kita langsung saja masuk pada pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni tentang mengenal CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Baik, Dr. Ian mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu satu persatu sebelum CTS. Mungkin kita juga jarang-jarang ya Sobat Muslim, mungkin kita sering ya mendengar apa itu sindrom ya, sering mendengar sindrom, tapi mungkin sebagian bagi dari kita belum mengetahui rincinya apa itu sindrom. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok. Iya, terima kasih sebelumnya kesempatannya sudah mengundang saya ke Radio Muslim Jogja ya. Ya oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mengenal tentang penyakit yang namanya carpal tunnel syndrome ya, atau kalau bahasa Indonesianya berarti sindrom terowongan karpal. Nah, berarti coba kita, kalau mengenal kan berarti kita harus kita harus paham dulu arti katanya ya. Jadi yang pertama sindrom. Kalau sindrom mungkin orang-orang sudah sering dengar ya sindrom. Apa sih sindrom itu? Sindrom itu adalah kumpulan gejala dan tanda. Ya biasanya gejala dan tanda apa? Tanda penyakitnya ya. Ya jadi kumpulan gejala dan tanda sindrom itu. Kemudian berarti sindrom carpal tunnel adalah kumpulan gejala dan tanda terkait terowongan karpal. Nah, terowongan karpal itu di mana? Terowongan karpal itu adalah yang jadi kalau di telapak tangan kita, di pergelangan tangan itu ada tulang-tulang penyusun telapak tangan yang namanya tulang-tulang karpal. Nah, jadi di atas tulang-tulang karpal itu ada suatu jaringan ikat, ligamen di atasnya itu. Kemudian jadi kalau kita bayangkan terowongannya itu dasarnya adalah tulang karpal. Atapnya itu adalah ligamen ya, jaringan ikat. Nah, apa yang lewat di terowongan itu? Yang lewat di terowongan itu ada satu struktur penting yang namanya saraf median. Jadi sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome mungkin kalau kita di medis sering menyingkatnya sebagai CTS ya, lebih mudah disebut. Jadi CTS ini adalah kumpulan gejala dan tanda akibat gangguan di terowongan tersebut. Nah, akibat gangguan di terowongan tersebut, struktur yang paling terganggu adalah saraf median tersebut. Jadi yaitu sekilas mengenai kata dari carpal tunnel syndrome. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Jadi itu yang terganggu namanya saraf median, itu yang terjepit itu ya dok ya? Iya, yang sensitif, struktur sensitif di situ namanya adalah saraf median. Median, dan itu terjepitnya karena tulang atau terjepit oleh apa dok? Ya, jadi kan tadi kita sudah bahas ada terowongan ya, terowongan di pergelangan tangan ini. Jadi terowongan ini bisa menyempit biasanya karena gerakan dari tangan kita sendiri. Jadi ketika kita menekukkan telapak tangan kita ke depan, ke belakang itu, ya terowongan ini dia akan menyempit, melebar, menyempit, melebar seperti itu ya. Kalau misalkan kita melakukan pekerjaan yang melibatkan pergelangan tangan berulang-ulang atau menekuk yang lama, ya pasti terowongan tersebut akan menyempit dan struktur atau benda yang ada di dalam terowongan tersebut akan terganggu fungsinya, karena kan berarti dia tertekan terus apa sarafnya itu. Jadi akibatnya, akibat tekanan tersebut, struktur di dalamnya menjadi rusak, akibatnya muncul sindrom tadi, kumpulan gejala dan tanda. Baik-baik. Untuk saraf median sendiri itu fungsinya dalam pergelangan tangan bagaimana dok fungsinya? Ya, jadi saraf median sendiri fungsinya dia jadi fungsi saraf itu kan dia akan menuju ke otot, ke kulit ya. Jadi fungsi saraf itu kalau kita ada fungsi untuk gerakan, yang kedua ada fungsi untuk perasa ya. Jadi ada fungsi kalau di medis nyebutnya motorik dan sensorik. Motorik untuk gerakan, sensorik untuk indera perasa. Nah, si saraf median ini dia menuju ke jadi kalau telapak tangan ini kan ada 5 jari. Si saraf median ini menuju ke jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah serta telapak tangan di bawah ketiga jari tersebut. Akibatnya ketika ada gangguan si saraf median, maka daerah 3 jari dan telapak tangan di bawahnya itulah yang terganggu. Nah, nanti kumpulan gejala dan tanda di situ yang kita sebut sindrom terowongan karpal atau yang CTS. CTS. Baik, dok. Lalu, dok, untuk CTS sendiri gejalanya itu seperti apa, dok? Ya, tadi kita sudah sebutkan saraf fungsinya ada untuk gerakan atau motorik dan indera perasa ya, sensorik. Jadi yang biasanya ketika si saraf ini terganggu, yang muncul pertama kali adalah gejala sensorik atau gejala indera perasanya itu dulu ya. Jadi ketika si saraf terjepit, yang sering muncul pertama adalah nyeri. Jadi gejala paling sering dari CTS ini adalah nyeri. Berarti nyerinya adalah di daerah yang dituju oleh si saraf median itu, tiga jari dan bawahnya, telapak tangan di bawah tiga jari tersebut. Itu nyeri. Kemudian yang kedua, karena sarafnya terjepit, dia juga tidak bisa merasakan atau yang kita sebut kebas ya, mungkin kandel, tebel. Jadi rasanya kebas, tebel di daerah tiga jari tersebut. Kemudian kesemutan. Ya, jadi nyeri, kebas, kesemutan, atau bahkan rasanya seperti tertusuk-tusuk jarum. Panas, itu juga bisa panas kayak diolesin balsem itu ya, balsem cabai itu. Nah, itu juga bisa. Jadi gejala utamanya terkait indera perasanya dulu yang muncul. Nah, lama-kelamaan, kalau dia sudah tertekan lama, akibatnya fungsi motoriknya juga terganggu atau fungsi gerakannya. Sehingga terjadi kelemahan. Kelemahan pada gerakan di daerah tiga jari tersebut. Ya, jadi sensorik dulu atau perasanya, yang kedua baru gerakan atau motoriknya. Kalau sudah terjadi kelemahan, biasanya kita bisa lihat dari pemeriksaan atau kita tunjukkan tangannya itu, kita bisa bedakan bahwa tangan yang mengalami CTS itu ototnya akan mengecil. Karena saraf yang menuju ke sananya sudah terganggu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi tadi beberapa gejala CTS ya dok ya. Pertama akan menyerang atau akan dialami, yang pertama adalah fungsi inderanya ya dok ya. Seperti nyeri, kebas, kesemutan. Lalu jika sudah lama-kelamaan, sistem motoriknya yang bisa terganggu ya dok ya. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Tadi Sobat Muslim kita bincang-bincang seputar apa itu CTS ya, mulai dari apa itu sindrom, lalu istilah CTS itu sendiri, dan juga kita juga tadi mendapatkan penjelasan tentang syaraf-syaraf, di antara syaraf-syaraf yang ada di pergelangan tangan kita ya, dan terutama mengenai pembahasan kita syaraf median ya, dalam penyakit CTS ini yang terdapat pada pergelangan tangan yang itu mempengaruhi pada tiga jari ya dok ya? Tiga jari. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu terutama. Jari ya. Jempol. Oh, jari jempol. Jempol, telunjuk, jari tengah. Oh, baik. Ya, jari jempol, telunjuk, dan tengah. Dan yang di sekitarnya itu ya dok ya. Baik, terima kasih dok. Dan sebelum kita lanjutkan, Didin ingatkan lagi bagi Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita dibersamai oleh Dr. Ian di kesempatan malam hari ini, atau Dr. Rahian Listiawan, pembahasan tentang carpal tunnel syndrome atau perasaan mati rasa dan kesemutan di tangan dan lengan yang disebabkan oleh saraf terjepit di pergelangan tangan. Dan saraf terjepitnya tadi kita sudah diberikan penjelasan, yakni saraf median ya. Dan bagi Sobat Muslim silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim di nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Tadi kan kita sudah tahu CTS itu kan karena sarafnya terjepit ya dok ya? Iya. Dan sarafnya di sini adalah saraf median. Nah itu penyebabnya apa sih dok, kok bisa menjadi kondisi seperti itu, seperti itu dok? Iya, jadi kalau kita lihat di laporan penelitian bahwa kejadian CTS atau carpal tunnel syndrome ini sebetulnya penyakit yang cukup sering. Dikatakan bahwa setiap tahunnya itu kasusnya mencapai 2 juta. Ya, jadi mungkin orang-orang sekitar kita mengalami yang namanya CTS ini. Kenapa bisa mengalami CTS ini? Karena ya ini adalah penyakit yang terkait kerja. Kebiasaan ya. Mungkin ya dok. Iya, terkait kerja. Yang namanya tangan kan pasti itu adalah organ utama untuk kerja ya mas ya. Jadi biasa pada yang komputer, sering menaruh lengannya lama di atas meja, jadi tertekan si pergelangan tangannya, ya dia juga akan menekan si terowongan karpalnya ini. Kemudian pada ibu-ibu rumah tangga juga bisa, misalkan ngulek itu, ngulek, sering ngulek, kemudian masak kan megang apa sutil itu ya, terus sambil menekuk lama gitu. Kemudian orang kantoran yang sering menulis, ya itu juga kan menulis pasti ada gerakan tangan yang menekuk-menekuk seperti itu. Ya secara langsung dia akan menyempitkan si terowongan karpal. Maka si yang kumpulan gejala dan tanda ini akan muncul, si carpal tunnel syndrome. Jadi akibat gerakan yang berulang secara kronis atau secara dalam jangka waktu lama, kemudian atau gerakan yang menekan seperti menekuk tangan terlalu lama, ya, maka penyebab CTS itu terkait kerja sebetulnya. Makanya angka kejadiannya itu cukup tinggi kalau kita amati laporannya seperti itu. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Jadi ya, setiap orang ya pasti menggunakan tangannya dok ya, Masya Allah. Berarti bisa berpeluang kepada semua orang seperti itu dok ya? Iya, semua orang rentan terhadap penyakit CTS ini, tapi ada kelompok-kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi. Ya, yang pertama mungkin pekerja yang sering menggunakan tangannya. Yang kedua, orang-orang dengan berat badan berlebih. Jadi orang-orang dengan berat badan berlebih, adanya timbunan lemak di bawah kulit itu juga akan mendesak si terowongan karpalnya sehingga menjadi lebih sempit. Yang ketiga adalah orang-orang dengan kehamilan ya. Jadi dikatakan bahwa ibu hamil itu sering mengalami CTS. Kenapa? Karena adanya hormon pada ibu hamil itu menyebabkan ibu hamil itu lebih mudah menyimpan cairan di tubuhnya. Ya, cairan itu di mana-mana disebar sehingga salah satunya di jaringan ini, ya. Ya, jaringan bawah kulit itu, jaringan ikat bawah kulit juga dia ada retensi, ada penimbunan cairan sehingga menimbulkan si terowongan itu juga ikut menyempit gitu. Baik dok, jadi setiap orang bisa ada kemungkinan terkena, tapi ada beberapa kalangan atau orang yang berisiko tinggi seperti itu dok ya. Di antaranya tadi wanita hamil dan penderita obesitas. Lalu untuk dari usia sendiri apakah ada pengaruh dok, misalnya yang lebih tua? Ya, kalau usia dikatakan memang yang paling sering terkena yang usia produktif ya. Karena ini penyakit terkait kerja. Jadi usia produktif paling sering terkena. Namun yang tingkatannya lebih tinggi terkena yang usianya mungkin lebih lanjut sekitar 40-50 tahun. Karena memang elastisitas atau jaringan ikat di bawah kulit itu kan seiring berjalannya usia kan dia akan berkurang ke, elastisitasnya. Jadi kalau muda mungkin habis tertekuk begitu dibalikan dia kembali lagi, terowongannya lebar lagi. Tapi kalau usianya sudah lanjut sekitar 50 tahun mungkin begitu tertekuk butuh waktu dia untuk meluas lagi ruangannya gitu. Jadi usia seringnya di usia produktif, tapi lebih tinggi tingkatan derajat penyakitnya itu yang usia sekitar 40-50 tahun. Baik dok, lalu untuk CTS ini seberapa berbahaya sih dok? Apakah ada tingkatan-tingkatan akutnya seperti itu? Bagaimana jika misalnya dibiarkan seperti itu dok? Ya, banyak orang yang menganggap sepele ya penyakit ini. Karena sebetulnya penyakit ini kan ada tingkatannya, ada ringan sampai berat ya. Mungkin kalau ringan kita istirahat saja, gejalanya itu sudah hilang, ya. Habis kerja, misalkan habis masak banyak, ibu-ibu rumah tangga, ada acara banyak, ngerasa tangannya kesemutan, kebas di daerah tiga jari itu, malam istirahat, paginya udah hilang. Berarti itu kategorinya termasuk yang ringan. Nah, tapi yang jadi masalah apabila kejadian ini dibiarkan terus berulang. Berarti kan jepitannya itu akan terjadi berulang-ulang, akibatnya saraf di bawahnya itu tidak diberi kesempatan untuk pulih. Nah, akibatnya terjadi yang tingkatan berat yang kita sebut tadi sampai ke motoriknya atau yang ke fungsi gerakannya, sehingga terjadi kelemahan. Nah, kalau sudah kelemahan, otomatis untuk kerja, untuk produktivitas pasti terganggu. Tuh. Baik, dok. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Nah, tadi kita tanya-tanya lagi Sobat Muslim terkait dengan CTS ya, penyebabnya. Lalu ternyata CTS itu bisa fatal juga ya, dok ya? Iya, jika dibiarkan. Dibiarkan, baik. Nah, Sobat Muslim dan para pendengar, silakan yang ingin bertanya atau berkonsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini bisa sampaikan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter, kajian rutin setiap Rabu malam, atau acara rutin setiap Rabu malam di Radio Muslim Jogja. Dan kali ini kita dibersamai oleh narasumber Dr. Rachian Listiawan. Pembahasan mengenal penyakit bernama CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, dok, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi CTS berpeluang besar juga kepada ibu hamil ya, dok ya. Nah, itu seberapa besar peluangnya, dok? Apakah setiap ibu hamil pasti mengalaminya atau pada kondisi-kondisi tertentu pada ibu hamil, dok? Ya, tadi kita sudah bahas sedikit kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi ya. Terjadi CTS, salah satunya ibu hamil, karena adanya timbunan cairan yang memang lebih banyak dibanding orang normal yang tidak hamil ya. Nah, tidak semua ibu hamil mengalami CTS tentunya, karena yaitu tadi faktor utama terjadinya CTS ini adalah jepitan pada saraf. Nah, kalau ibu hamil tersebut mungkin tidak banyak menggunakan tangannya ya, kejadian CTS sendiri mungkin akan rendah. Tapi artinya orang normal dengan ibu hamil kalau melakukan pekerjaan yang sama, kejadian CTS-nya akan lebih tinggi pada ibu hamil. Misalkan orang normal ngulek sama ibu hamil ngulek, dalam 3 hari berturut-turut, mungkin yang ibu hamil akan lebih mudah terjadi CTS seperti itu. Nah, sebetulnya tidak perlu khawatir ibu hamil mengalami ini, karena ketika sudah melahirkan, otomatis kan produksi hormonnya sudah berkurang, penumpukan cairan di tubuhnya sudah berkurang, sehingga kemampuan untuk si terowongan menjadi luas lagi itu kembali normal. Artinya biasanya kejadian CTS pada ibu hamil akan membaik seiring ibu hamil ini ketika sudah melahirkan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah mencegah supaya tidak menjadi yang tingkatan berat ketika terjadi CTS pada ibu hamil ini. Baik, jadi mungkin bisa dikurangi aktivitasnya ya, dok ya, yang terkait dengan berat-berat yang memberatkan tangan. Ya, yang menggunakan banyak pergelangan tangan, menekuk-menekuk itu dikurangi. Baik, dok. Lalu, dok, bagi yang mengalami gejala-gejala tadi seperti gejala sensorik terlebih dahulu seperti nyeri, kebas, dan lain-lain, mungkin juga bisa berlanjut ke sistem motorik yang mulai terganggu. Iya. Nah, jika merasakan gejala CTS tadi, apa yang harus dilakukan, dok? Apakah langsung ke dokter atau bisa melakukan penanganan secara pribadi terlebih dahulu? Iya. Jadi, karena ini penyakit yang cukup sering, sebetulnya penanganan secara personal atau secara pribadi, penolongan pertama itu mudah dilakukan ya. Ketika habis melakukan pekerjaan berat, kemudian mengalami gejala yang kita sebutkan tadi mengarah ke CTS itu, yang pertolongan pertama kita lakukan adalah ya diistirahatkan. Ya, jadi diistirahatkan, ibaratnya kan habis terowongan tersebut menyempit, kemudian sarafnya terjepit. Akibat saraf terjepit itu si sarafnya radang. Jadi akibat radang, dia menimbulkan gejala yang sensoris tadi, yang nyeri, kebas, kesemutan itu muncul. Ya, pertolongan pertamanya kita istirahatkan, bisa dengan dibantu dengan kompres es untuk mengurangi peradangannya, atau bisa juga dibantu dengan bebat ya. Tujuannya bebat itu ya sebetulnya mengistirahatkan juga, supaya si tangan ini tidak banyak menek, ya? Tidak banyak menekuk. Jadi pertolongan pertama ketika mungkin terjadi gejala atau sindrom CTS ini, ya kita istirahatkan dulu, bisa dibantu dengan kompres es. Nah, cuma ketika dengan pertolongan pertama diistirahatkan misalkan 3 hari, biasanya 3 hari itu harusnya peradangan itu sudah mulai berkurang. Ketika dengan diistirahatkan, dikompres es, kemudian dibebat supaya tidak banyak bergerak, namun gejalanya masih ada, nah itu harus diperiksakan ke dokter. Baik, baik dok. Lalu untuk penyakit ini, CTS ini, apakah ada beberapa penyakit yang bisa menyertainya dok, atau komplikasi lainnya dok? Komplikasi, kalau ya mungkin kalau komplikasinya atau pemberatnya, yang jadi pemberat adalah ketika terjepitannya itu nggak cuma di pergelangan tangan. Jadi yang namanya saraf kejepit, mungkin orang awam kan sering menyebut saraf kejepit. Saraf kejepit itu bisa di mana-mana. Nah, CTS ini salah satu jenis saraf kejepit, kejepitnya di pergelangan tangan. Nah, komplikasinya mungkin ketika terjadi penjepitan saraf di tempat lain, misalkan di leher. Nah, itu kan juga sama, dia nyerinya akan menuju ke telapak tangan juga. Nah, biasanya ketika ada dua jepitan atau banyak jepitan, itu akan muncul simptom atau gejala yang lebih cepat memburuk. Misalkan tangan tiba-tiba menjadi tidak bisa digerakkan. Karena ya itu tadi, karena jepitannya mungkin tidak hanya satu. Atau komplikasi lainnya, biasanya CTS ini juga terjadi pada orang yang habis kecelakaan atau benturan keras. Ya, benturan keras terjadi patah tulang. Patah tulang, tulangnya geser, mendesak si terowongan karpal tersebut. Nah, jadinya ya akan lebih cepat memburuknya dibandingkan yang hanya akibat gerakan-gerakan saja. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Baik, mungkin kita bacakan dok beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini dari Sobat Muslim. Sebelumnya, bagi Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim Jogja di 1467 AM, atau di streaming www.radiomuslim.com dan dimanapun Sobat Muslim mendengarkan, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor Radio Muslim ke nomor 0823 2727 5333. Kita bacakan pertanyaan pertama. Izin bertanya dok, bagaimana kalau sering kesemutan di kaki, misalnya duduk terlalu lama, apakah ini normal dok? Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi kesemutan di kaki ya. Kesemutan di kaki itu penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa salah satu dari jenis saraf kejepit juga. Nah, kalau di kaki berarti kejepitnya itu kemungkinan paling sering itu adalah di daerah boyok ya, atau tulang punggung bawah. Karena saraf yang menuju kaki itu asalnya dari sana. Jadi ketika ada kesemutan di kaki, harus mungkin kita tanyakan dulu apakah ada nyeri boyoknya juga atau tidak. Kalau ada nyeri boyoknya, kita harus curiga mungkin ada jepitan ke sana. Kemudian ada gejala lain seperti kelemahan, kebas, yang seperti gejala carpal tunnel syndrome, cuma arahnya ke kaki itu tadi. Nah, yang kemungkinan kedua mungkin itu hanya istilahnya kalau di kita adalah penyakit saraf tepi. Jadi kan, atau mungkin kalau di medis sering kita nyebutnya neuropati perifer, kalau istilah lebih mudahnya penyakit saraf tepi. Nah, biasanya penyakit saraf tepi ini sebabnya banyak. Misalkan kekurangan vitamin B, mungkin makannya kurang banyak sayur-sayuran, kurang banyak kacang-kacang yang banyak vitamin B-nya. Jadi kesemutan di kaki itu penyebabnya banyak, bisa saraf kejepit, bisa kekurangan vitamin saja, atau mungkin kalau memang duduk terlalu lama menjadi kesemutan itu juga wajar ya. Kalau misalkan duduk terlalu lama, pastinya aliran darah ke kaki kan juga berkurang. Nah, ketika aliran darah berkurang, suplai nutrisi ke saraf juga berkurang, muncullah gejala si penyakit saraf tepi itu. Jadi mungkin kalau duduk terlalu lama ya harus sambil menggerak-gerakkan kaki agar sirkulasi di kaki juga Lancar itu. Iya, lancar. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apakah penyakit ini atau CTS ini menjalar juga sampai ke siku? Karena saat naik motor kopling, kadang bagian siku agak tegang atau pegal. Karena jari manis kadang jadi kaku, dok. Mohon penjelasannya, dok. Ya, kalau murni CTS, dia tidak akan mencapai siku ya. Karena saraf yang terjepit pada CTS itu adalah di pergelangan tangan. Ya, jadi kalau yang terjepit di pergelangan tangan, maka yang terganggu adalah yang lebih ujung. Berarti yang di telapak tangan, di jari. Bukan ke dalam ya, dok? Bukan ke belakang. Ya, karena arah aliran listrik sarafnya itu kan ke ujung. Bukan dari ujung ke belakang. Nah, kalau ada sampai siku, berarti kita harus curiga lebih lebih pangkal lagi kelainannya. Nah, jadi mungkin kalau kita di mungkin di dokter kita akan memeriksa sampai ke daerah leher. Ya, apakah ada kemungkinan jepitan di daerah leher atau tidak? Nah, kalau yang jari manis, katanya kalau jari manisnya ikut ada keluhan, nah itu mungkin nggak cuma CTS berarti. Karena kalau si saraf median itu hanya tiga jari tadi, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Jadi kalau sudah ada melibatkan jari manis dan jari kelingking, berarti itu ada saraf lain yang terlibat. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lain yang mungkin apakah ada saraf lain yang terjepit selain di terowongan karpal itu tadi. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Sobat Muslim dan pendengar lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Nah, sembari menunggu pertanyaan yang masuk lagi dari Sobat Muslim, kita lanjutkan kembali, dok. Untuk CTS ini, pemeriksaannya ini ke dokter spesialis apa, dok? Ya, pemeriksaannya sebetulnya dokter umum pun bisa melakukan pemeriksaan untuk CTS, jadi atau bahkan kita sendiri bisa ya melakukan pemeriksaan apakah ada ke arah CTS atau tidak. Jadi kita bisa menekukkan tangan, seperti tepuk tangan, namun tegak lurus seperti ini selama 60 detik. Nah ini kan tujuannya memicu si penjepitan sarafnya itu. Ketika sudah ada si CTS, kemudian kita tekan seperti ini selama 60 detik, maka gejalanya akan muncul. Jadi ketika kita menekan tangan seperti ini, kemudian muncul kesemutan di daerah tiga jari tadi, maka hampir ya tidak 100%, tapi mengarah ke CTS itu bisa didiagnosis ya, ke arah sana, diketahui ke arah sana. Atau bisa juga kalau diketuk diketuk di atas terowongannya. Nah kan terowongannya di daerah sini, di pergelangan tangan. Kita ketuk, itu kalau misalkan diketuk muncul rasa sensasi seperti tersetrum, kebas, kesemutan ketiap kali diketuk. Nah itu juga ada kemungkinan ke arah sana. Jadi sebetulnya pemeriksaan dasarnya itu mudah, sehingga dokter umum pun bisa memeriksa ke arah sana. Namun ketika mungkin keluhannya tidak membaik, bisa dirujuk ke spesialis, kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Artinya dengan pemeriksaan lebih lanjut, kita bisa mengetahui seberapa parah si saraf ini rusaknya. Jadi kalau misalkan cuma dari pemeriksaan pergerakan-gerakan tadi kan kita tidak tahu seberapa parah kerusakannya. Kalau dengan di spesialis nanti bisa ada namanya pemeriksaan listrik saraf. Kita memeriksa kemampuan saraf mengalirkan listriknya itu normal atau tidak. Kalau misalkan sudah ada penurunan, mungkin cukup berat si sarafnya itu terlibat. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Jadi bisa dilakukan secara mandiri terlebih dahulu, bisa ya dok ya? Iya, cuma mungkin kalau ragu ya ke dokter. Lebih jelasnya juga ke dokter ya, Masya Allah. Terima kasih dok penjelasannya. Lalu dok, bagaimana prosedur pemeriksaan oleh dokter untuk mendiagnosis ini tuh CTS itu, dok? Ya, jadi kalau dokter memeriksa pasien itu Senjatanya ada banyak ya. Pertama kita anamnesis atau kita wawancara pasiennya dulu. Adakah gejalanya, adakah tandanya, kemudian adakah faktor resikonya yang kita sudah bahas sebelumnya tadi ya. Gerakan berulang di pergelangan tangan, kemudian ibu hamil, obesitas, seperti itu. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan secara fisik dulu ya. Secara fisik kita lakukan pemeriksaan, mungkin kita lihat ada apa otot-otot yang mengecil di daerah tiga jari tersebut, kemudian ada tebal-tebal di daerah tiga jari tersebut, kemudian pemeriksaan yang manuver-manuver tadi, ada banyak manuver yang bisa kita lakukan, jadi apakah ada mengarah sana. Kemudian kalau misalkan masih meragukan, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya bisa dengan USG, bisa dengan pemeriksaan listrik saraf yang tadi saya sebutkan, kemudian MRI yang paling bagus sih MRI, tapi biasanya dengan USG ataupun pemeriksaan listrik saraf itu saja sudah cukup. Cukup ya. Baik dok, terima kasih penjelasannya dok. Kita bacakan lagi dok pertanyaan dari Sobat Muslim yang kembali masuk di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dok, saya sedang hamil memasuki 8 bulan. Dari usia kandungan 6 bulan, saya mengalami CTS ini dok. Itu berbahaya tidak dok? Dan penyebabnya sebenarnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ini ibu hamil dok, silakan. Ya, memang jadi tadi sudah kita bahas ibu hamil adalah kelompok yang beresiko tinggi mengalami CTS ini ya. Karena tadi pengaruh hormonal terjadi penumpukan cairan di tubuh. Sehingga akibatnya salah satunya di bawah kulit, dia menekan si terongan karpalnya itu lebih sempit ya. Nah tadi sudah kita bahas juga bahwa ini tidak berbahaya ya. Jadi ibu hamil itu tidak perlu khawatir karena nanti ketika sudah melahirkan kan produksi hormonnya itu sudah berhenti. Ya, sehingga penumpukan cairan di tubuhnya juga berkurang, maka si terowongan karpalnya dia akan kembali melebar normal lagi. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Nah, apa yang bisa dilakukan adalah diistirahatkan. Ya, diistirahatkan tangan yang mengalami CTS tersebut. Atau kalau memang kan kadang sulit ya kita mengistirahatkan telapak tangan itu kan pasti terpakai ya, yaitu tadi dengan disiplin dibebat ya, dibebat sehingga mau nggak mau gerakannya terbatas ya, jadi dibebat di daerah pergelangan tangan sini supaya gerakannya tidak terlalu ekstrim, tidak menekan lagi si terowongan karpalnya. Jadi atau kalau pengobatan untuk ibu hamil ini harus hati-hati ya, karena ada obat-obat yang berpengaruh ke janin, mungkin harus dikonsultasikan dengan dokter, jangan mengobati sendiri. Jadi untuk yang bisa dilakukan di rumah pertama yaitu diistirahatkan, dibebat, atau bisa dikompres es. Kemudian apakah ini berbahaya, tidak berbahaya ya, karena nanti akan membaik sendiri begitu melahirkan. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi kejelasan ya bagi yang bertanya. Nah tentang ini dok, kita kan tadi dokter juga katakan tangan kita itu kan pasti kepake gitu kan ya. Nah ini ada nggak sih dok pertanda gitu, misalnya kita lagi aktivitas ngetik, ada nggak sih dok timing atau itu kita harus berhenti dulu untuk istirahat? Kayak misalnya mata juga, kalau mata kita udah sepet-sepet kan kita harus istirahat. Nah itu ada tanda-tandanya nggak sih dok biar kita bisa mencegah gitu dok? Iya, jadi diusahakan ya ketika kita sedang aktivitas yang banyak menggunakan pergelangan tangan, mungkin sejam sekali itu kita stretching ya. Jadi ada yang namanya senam CTS ya. Kalau kita searching di YouTube itu ada banyak sekali senam CTS, atau kalau di bahasa Inggris exercise for CTS gitu ya. Itu jadi kalau bisa ketika kita sedang pekerjaan yang banyak menggunakan pergelangan tangan, kita stretching. Jadi supaya si terowongan karpal ini kita beri kesempatan untuk membuka kembali normal. Jadi tidak, si sarafnya ini bisa pulih dulu, baru kita aktivitas lagi. Jadi stretchingnya ada banyak, bisa dengan meregangkan seperti ini, kemudian begini gitu ya. Di apa? Ditekuk tekuk kayak pemanasan itu ya. Tekuk pemanasan selama 10 detik diulang selama 3 kali sampai 3 kali itu juga sudah salah satu stretching pada carpal tunnel itu. Jadi atau kalau mau lebih jelasnya banyak itu dicari di YouTube senam CTS atau exercise for CTS. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Sobat Muslim dan para pendengar yang lainnya, silakan bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823 27275333. Ini ada pertanyaan lagi di luar, mungkin di luar tema ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di NTT. Dok, ini saya ini sedang hamil juga dan berniat ingin maksudnya ini sedang hamil dan sudah melahirkan tahun lalu, saat ini sedang menyusui. Ini berniat untuk berpuasa dok. Secara medis ini bagaimana dok untuk ibu menyusui tapi tetap berpuasa? Apa yang harus diperhatikan dok? Ya, menyusuinya mungkin berapa bulannya disebutkan nggak ya? Iya, untuk anaknya belum, ini untuk baru melahirkan tahun lalu dok. Tahun, mungkin satu tahunan ya. Ya, sebetulnya kalau untuk menyusui itu pada bayi yang utamanya adalah 6 bulan ya, ASI eksklusif itu karena bayi disarankan tidak mengkonsumsi apapun selain ASI selama 6 bulan. Ketika bayi sudah lebih dari 6 bulan, sebetulnya kan berarti bayi sudah bisa konsumsi atau makan minum yang non ASI. Artinya yang dikhawatirkan dari ibu menyusui puasa itu kan adalah produksi ASI-nya ya. Produksi ASI-nya yang turun. Nah, sebetulnya ketika bayi sudah lebih dari 6 bulan, insya Allah aman untuk ibu menyusui kembali berpuasa ya. Cuma dalam rangka menjaga supaya ASI-nya itu tetap paling tidak cukup lah untuk si anak dalam satu hari itu ya, ibu harus memastikan ini konsumsi cairan dan makannya itu cukup. Jadi mungkin kalau sekarang kan ada apa pumping itu ya, ASI pompa. Ya, jadi ketika sedang tidak berpuasa atau dari buka sampai ke sahur, nah itulah saat-saat pumpingnya diintensifkan. Jadi kita buat cadangan untuk si bayi, pumpingnya lebih sering di jam antara buka sampai sahur, sehingga produksi ASI-nya mungkin lebih banyak, ibunya juga tidak kelaparan, karena biasanya ibu setelah pumping ASI itu kan akan menjadi lapar. Jadi baik produksi ASI, ibu juga tidak tersiksa. Jadi ketika sudah lebih 6 bulan, insya Allah aman untuk ibu kembali berpuasa. Tipsnya mungkin bisa dengan pumping, menyediakan cadangan ASI bagi anak di malam harinya lebih banyak lagi. Baik dok, terima kasih jawaban dan penjelasannya. Bagi Sobat Muslim dan pendengar lainnya, silakan bisa bertanya juga ke nomor 0823 27275333. Baik, kita lanjutkan lagi dok perbincangan kita sembari menunggu pertanyaan lain dari Sobat Muslim. Untuk CTS ini dok, bagaimana pengobatan yang dilakukan oleh dokter? Apakah harus operasi atau ada pengobatan lainnya dok? Ya, jadi CTS ini sebetulnya termasuk penyakit yang mudah untuk sembuh sendiri ya. Jadi terapinya, terapi utamanya sebetulnya istilahnya kalau kita di medis sebetulnya konservatif, artinya tanpa operasi. Yang pertama, pertolongan pertama tadi sudah kita jelaskan berulang dengan diistirahatkan. Yang kedua, bisa dengan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya. Kemudian, biasanya kita evaluasi itu sampai 3 minggu. Terapi yang kita sebut konservatif tanpa operasi ini, kita evaluasi sampai 3 minggu. Ketika dalam waktu 3 minggu tidak ada perbaikan atau bahkan memburuk, artinya gejalanya makin berat, terjadi kelemahan, otot-ototnya makin kecil. Nah, ini baru kita arahkan menuju ke operasi. Jadi operasi itu pilihan terakhir ketika terapi yang istirahat, kemudian bebat, obat-obatan itu tidak membaik. Itu baru kita arahkan ke operasi. Untuk operasinya pun sebetulnya operasi yang tidak besar ya. Operasinya kita hanya membuka si atap terowongannya itu. Jadi kita membuka si ligamen jaringan ikat di atas terowongan karpalnya itu kita buka, nanti dimodifikasi supaya lebih longgar lagi. Nah, itu biasanya yang melakukan adalah dokter bedah tulang ya, yang sering melakukan operasi untuk CTS ini. Jadi jarang sebetulnya sampai ke tindakan operasi, kecuali setelah terapi yang sudah kita lakukan selama 3 minggu tidak ada perbaikan atau memburuk, baru kita sarankan operasi. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan bacakan lagi dok beberapa pertanyaan dari Sobat Muslim. Pertanyaannya, dok, bagaimana dengan pegal-pegal di paha pada ibu hamil? Apakah ada hubungannya dengan kehamilan, dok? Mohon penjelasannya, dok. Ya, kalau pegal-pegal di paha pada ibu hamil, banyak hubungannya dengan kehamilan, karena dengan hamil sendiri artinya beban tubuh kan bertambah ya. Nah, beban tubuh bertambah, salah satu penopang tubuh itu ya paha dan tulang punggung. Jadi pegal-pegal pada ibu hamil itu sering sekali, terutama pada ibu hamil yang trimesternya sudah tinggi ya, trimester 2-3 itu sering pasti ibu hamil mengalami pegal di boyok, di paha itu sering, karena ya dia menanggung beban tubuhnya, beban anaknya, kemudian beban cairan ketubannya sendiri. Jadi wajar ibu hamil mengalami pegal di daerah boyok, paha, kaki itu sangat wajar. Yang tidak wajar adalah ketika pegalnya itu sudah sampai ke nyeri, kemudian ada muncul gejala ke arah jepitan saraf seperti kebas, kesemutan, kemudian rasa tertusuk jarum, panas. Nah, itu baru tidak wajar. Kalau hanya pegal itu masih wajar. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dok, penyebab bangun tidur tangan itu kesemutan, itu penyebabnya apa dok? Ya, untuk penyebab kesemutan setelah bangun tidur paling sering ini ya, ketindian sendiri itu ya. Jadi tidur secara nggak sadar nindih tangannya dengan kepala atau miring ke kanan tangannya sendiri, ketindih badannya sendiri, itu ya akibatnya si aliran darah nggak lancar, yang kedua sarafnya kejepit, sehingga gejala kesemutan, kebas itu sering dirasakan. Atau kalau kebas itu kalau hanya terjadi pada saat bangun tidur. Tapi kalau kesemutan dan kebasnya itu tidak membaik, nah itu kita harus curiga yang lain. Karena biasanya kalau hanya ketindihan saja, dia akan membaik. Misalkan sekitar 15 menit, 30 menit setelah bangun tidur, dia akan membaik sendiri. Nah, yang perlu waspada kalau sampai siang, sampai sore, itu masih kebas, kesemutan, nah itu harus diperiksakan. Lalu biasanya ada juga kondisi kalau ketindian itu kan kalau dalam waktu yang agak lama ya. Kalau misalnya ketindiannya dalam waktu sebentar udah kesemutan, itu apakah juga normal dok? Ya kalau dalam waktu sebentar sudah kesemutan itu juga tidak normal. Karena berarti daya tahan si sarafnya itu kan berkurang. Nah, apa penyebab daya tahan saraf berkurang? Memang sudah ada jepitan di dalam kah? Memang sudah ada penyakit saraf sebelumnya kah? Nah, itu. Jadi kalau pada orang normal di ketindian sebentar nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di kita kok baru 2 menit aja ketindian, semenit ketindian kok udah jadi kebas, kesemutannya berat sekali. Nah, itu yang harus kita curigai, apakah ada faktor penyebab lainnya. Baik dok, untuk kesemutan sendiri tuh apakah ada apakah itu juga salah satu dampak misalnya kekurangan vitamin tertentu seperti dok? Ya, jadi kesemutan itu sebetulnya salah satu tanda gangguan fungsi saraf. Ya, nah bisa kekurangan vitamin tertentu. Salah satunya paling sering vitamin yang fungsinya memperbaiki sel saraf, yaitu vitamin B. Ya, Yang kedua adalah kekurangan asam folat, itu juga bisa. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Kita lanjutkan lagi dok perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin kita sudah masuk di sesi-sesi terakhir. Bagi sobat muslim dan pendengar yang ingin sampaikan pertanyaan atau konsultasi, dipersilakan bisa melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823 27275333. Baik dok, untuk CTS sendiri ini apakah bisa menurun secara genetik dok? Sensitivitas akan dari lorong itu dok? Ya, kalau secara genetik sampai saat ini saya belum membaca adanya penelitian yang menunjukkan bahwa penyakit ini diturunkan secara genetik. Jadi ya itu tadi, ini bukan penyakit yang diturunkan secara genetik karena ini adalah penyakit akibat kerja. Okay. Namun beberapa faktor resikonya tadi sudah kita bahas, dan faktor resiko itu pun tidak diturunkan secara genetik. Cuma saya pernah baca ada faktor resiko terkait yang bentuk tangan ya. Jadi dikatakan kalau bentuk telapak tangannya itu istilahnya kotak, kalau normalnya kan agak ini ya, agak lonjong ya. Nah, pada orang yang dengan bentuk tangannya kotak atau square hand, kalau di di laporan penelitian itu disebutkan square hand itu memang lebih rentan terjadi si CTS ini, tapi itu pun tidak tentu, artinya tidak diturunkan secara genetik. Baik dok, terima kasih. Mungkin demikian dok untuk pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Sebagai penutup mungkin bisa disampaikan sekali lagi pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan dan kesimpulan dari materi kita di kesempatan malam hari ini dok, silakan dok. Ya, jadi carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal ini adalah penyakit akibat jepitan saraf di pergelangan tangan. Paling sering diakibatkan faktor kerja ya. Faktor kerja. Kemudian gejalanya itu kita bagi ada gejala sensorik, ada gejala motorik. Gejala sensoriknya itu paling sering adalah kebas, kesemutan, nyeri, tertusuk-tusuk, panas. Daerahnya adalah di 3 jari jempol, telunjuk, jari tengah, dan telapak tangan di bawah 3 jari tersebut. Kemudian gejala motoriknya adalah kelemahan. Kelemahannya juga di daerah 3 jari tersebut. Untuk faktor resikonya adalah orang yang sering menggunakan pergelangan tangan, kemudian ibu hamil, dan orang dengan berat badan berlebih. Lalu untuk pertolongan pertama pada penyakit ini, karena ini penyakit akibat kerja, yang bisa kita lakukan adalah diistirahatkan, dikompres es, dibebat, jangan banyak menggunakan pergelangan tangan terlebih dahulu. Bila dengan pertolongan pertama ini keluhan tidak membaik, harus diperiksakan ke dokter untuk mencari apakah ada penyebab lain atau pemberat lain sehingga penyakit ini sulit sembuh. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi ternyata dok. Oh iya. Coba kita bacakan ya. Ingin bertanya dok, saya pernah jatuh. Mungkin waktu jatuh itu napak ke tangan seperti itu dok. Dan setelah itu jari kalau disentuh kadang ada sensasi gereng. Itu gimana dok? Mohon penjelasannya dok. Iya, sensasi gereng itu berarti lebih seperti ini ya, kesemutan atau kayak kesetrum gitu ya berarti ya. Nah itu juga salah satu ada keterlibatan saraf ya. Ketika hanya disentuh saja muncul sensasi gereng itu sudah termasuk tanda keterlibatan saraf. Jadi mungkin ketika jatuh itu sudah ada menekan si sarafnya. Nah kalau sudah ada tanda seperti gereng itu mungkin harus diperiksakan ke dokter untuk memeriksakan saraf yang terkena itu saraf apa, kemudian apakah ada kerusakan yang cukup berat atau tidak. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dok di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas sharingnya dok, ilmunya yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakallahu khairan. Demikian sobat muslim acara kita di kesempatan malam hari ini. yakni bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan, program Halo Dokter, acara rutin setiap hari Rabu malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi pembahasan tentang mengenal CTS atau Carpal Tunnel Syndrome bersama Dr. Rahian Listiawan, Hafizallahu Ta'ala. Dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi Sobat Muslim yang telah mengajukan pertanyaan. Semoga jawaban dari dokter bisa menjadi kejelasan ya. Semoga Allah berikan perlindungan kepada kita semua, senantiasa berikan kita dan keluarga kita kesehatan dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Terutama di masa pandemi ini juga, Sobat Muslim, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga pola hidup sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Demikian, insya Allah kita berjumpa kembali di acara Halo Dokter di kesempatan lainnya. Sekaligus acara ini adalah acara penutup di kesempatan malam hari ini, di kesempatan hari ini. Radio Muslim Jogja edisi hari Rabu tanggal 18 November 2020. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Insya Allah kita berjumpa kembali esok pagi di frekuensi 1467 AM. Sobat Muslim bisa dengarkan siaran kami 24 jam di streaming www.radiomuslim.com. Demikian kita tutup kajian kita pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.